بسم الله الرحمن الرحيم. Menurut pandangan Ustadz, bagaimana sebaiknya langkah yang diambil pemimpin kita untuk menyikapi LGBT? Apa perlu melakukan aksi damai lagi agar para... Gak usah. Sudah gitu kan, ini kan pemimpin. Antum berikan saran yang terbaik pada perwakilan-perwakilan kita. Sampaikan, karena LGBT itu kan melanggar banyak hal. Melanggar banyak hal. Pertama, melanggar undang-undang dasar. Melanggar Pancasila. Lihat, Pancasila banyak yang dilanggar oleh dia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan mengamalkan isi keberagamaan. Ini konsep beragama. Diatur di pasal 29. Bahkan dasar negara itu negaranya konsep beragama. Lihat pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menjalankan dasar negara ini? Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita mengamalkan nilai ibadah kita di Quran, nilai mengamalkan ibadah kita di sunnah itu mengamalkan undang-undang. Dijamin undang-undang. Sekarang tunjukkan pada saya, di kitab mana di kepercayaan agama di Indonesia yang menunjukkan kebolehan LGBT. Di Kristen dilarang, di Hindu dilarang, di Buddha dilarang. Di Islam apalagi? Jadi kalau ada LGBT, dia sebetulnya sedang melanggar ketentuan dari undang-undangnya. Dan melanggar keagamaan, itu gak boleh. Apalagi kalau ada mengatakan, justru di Quran ada surat ke-24, ayat 30, gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Dia yang pertama dia melanggar undang-undang. Pancasila dia langgar, bagian yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang beradab. Adab manusia itu diantaranya adalah mempraktekkan kemanusiaannya. Fitrah kemanusiaan itu berpasangan. Quran surah 49, Quran surah 51, ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap manusia kami ciptakan berpasangan. Apa pasangannya? Quran surah 49 ayat 13. Lihat baik-baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan laki-laki perempuan. Anda cukup menjadi manusia untuk paham pasangan laki-laki perempuan. Tanyakan pada diri Anda, Adam dipasangkan dengan siapa? Adam laki-laki perempuan. Hawa? Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Dan jadilah kita keturunannya. Jadi yang kedua, ketika ada manusia misalnya, maaf, berhubungan dengan pasangannya, ini menunjukkan dia memiliki adab yang kurang. Dan dia melanggar kemanusiaan. Sedangkan sila yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Dia melanggar nilai kemanusiaan, dia tidak punya adab. Berarti LGBT itu melanggar Pancasila, sila yang kedua. Jadi kalau ada misalnya, maaf ya, LSM, praktisi, kemudian aktivis nasionalisme. Dia tidak punya nasionalisme itu. Dia tidak paham Pancasila. Jangan berbicara saya NKRI, saya berbicara Pancasila, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara Anda sendiri perilakunya melanggar NKRI, melanggar Pancasila. Ya, saya Adi, saya Pancasila. Bukan, saya Adi, saya Hidayat. Dan saya mengamalkan nilai Pancasila. Saya amalkan, sudah selesai. Persatuan Indonesia, dia langgar lagi. Dengan perbuatan dia, dia membuat bangsa terpecah. Dia bikin rame, bikin ribut. Jagat media sosial, di alam gaib, ya jagat dunia nyata. Jadi rame orang. Dan menjadikan orang tidak bersatu, melanggar dia. Ya. Banyak lagi yang dilanggar itu. Cukup tiga sila saja untuk menjadikan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Tiga sila untuk menunjukkan perbuatan dia. Asusila. Tayyib.